Konsultasi Syariah. Pengganti salat Jumat bagi yang berhalangan. Pertanyaan: apa pengganti dari salat Jumat apabila ada halangan untuk menunaikannya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Orang yang tidak salat Jumat karena udzur, sakit atau safar atau sebab lainnya, dia wajib melaksanakan salat duhur. Dalil hal ini adalah keterangan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam Jumat, maka dia mendapatkan Jumatan. Dan siapa yang tidak mendapatkan rakaat imam, maka dia harus sholat duhur. Hadis riwayat Abdul Razak. Dalam riwayat lain, dari jalur Hubairah bin Yarim, Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang ketinggalan rakaat terakhir sholat Jumat, dia harus sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Abdul Razak. Kemudian, dalam riwayat Abdullah bin Ma'dan, dari neneknya, beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah memberikan nasihat kepada kami, yaitu para wanita. Apabila kalian pada hari Jumat ikut sholat bersama imam Jumatan, maka sholatlah sebagaimana sholatnya imam, yaitu 2 rakaat. Dan jika kalian sholat di rumah, sholatlah 4 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak. At-Tirmidzi mengatakan, demikianlah yang dipraktekkan kebanyakan para ulama di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Mereka mengatakan, siapa yang menjumpai satu rakaat sholat Jumat, maka dia tambahkan satu rakaat lagi. Dan siapa yang menjumpai jamaah Jumatan telah duduk tasyahud, maka dia harus sholat 4 rakaat. Jami' At-Tirmidzi. Seperti itulah sikap para sahabat. Sebagai mukmin yang baik, selayaknya kita hanya mengikuti dan tidak mengambil pendapat tanpa dasar yang jelas. Demikian, Allahu a'lam.